Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan tayyiban mubarakan fih, mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، hadirin jamaah salat subuh rahimanallahu wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Terakhir telah kita baca yang berkaitan tentang keadaan kaum Ansar dan kemuliaan yang mereka miliki. Dan puncak kemuliaan akhlak yang ada pada mereka adalah ketika mereka mampu menjaga, dan tentunya Allah yang menjaga, mampu menjaga hatinya sehingga tidak ada sedikit pun hasad, kedengkian, amarah kepada para muhajirin ketika Allah Subhanahu wa taala memutuskan bahwa harta Faiz diberikan diantaranya kepada orang-orang muhajirin. Dan tentunya permasalahan dunia yang berkaitan dengan harta merupakan salah satu ujian yang berat ketika Allah Subhanahu wa taala menjaga hati seseorang dari kedengkian ataupun hasad, terutama yang dipicu dari permasalahan dunia. Ini adalah kebahagiaan ketika Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita dari kedengkian dan hasad, terutama yang dipicu dari permasalahan-permasalahan dunia. Maka sungguh ini adalah kebahagiaan. Dan perlu kembali kita ingat bahwa yang menghancurkan umat-umat yang terdahulu di antaranya adalah diakibatkan adanya sifat hasad yang sehingga merusak perilaku mereka. Wal'iyadu billah. Kemudian pada penutup ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wa may yuqashshuha nafsihi faulaika humul muflihun. Wa man, dan siapa saja, yuqa yang dijaga, shuha nafsihi yang Allah jaga dari syuh, sifat kekikiran, faulaika humul muflihun, maka sungguh mereka itu adalah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang bahagia. Dikatakan oleh beliau, ay man kafahu Allah hirs nafsihi wa bakhliha fa adda ma awjabahu asy-syar'u 'alaihi fi malin min zakatin aw haqqin faqad faza wa najaha. Walam yafus man bakhila bidzalika wa syahat bihi nafsuh. Dikatakan man kafa'ahu Allah hirsa nafsihi, ketika Allah Subhanahu wa taala menjaga seseorang diri seseorang, menjaga hati seseorang dari sifat ini, sifat yang senantiasa menuntun tamak terhadap dunia. Perhatikan hirsa nafsihi, sifat yang seseorang hanya senantiasa memperhatikan sesuatu yang ada pada dirinya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan kepada kita, barang siapa yang mencari dunia kemudian mengikuti dari upaya untuk mencari dunia sifat tamak, maka hal ini akan menjatuhkan, subhanallah, menjadi dunia tetapi diiringi dengan sifat tamak, terperangkap berikutnya pada kondisi kekikiran atau bakhil. Maka dikatakan man kafahu Allah hirsa nafsihi wa bakhliha, ketika Allah menjaga seseorang terjaga dari sifat tamak, bakhil atau kekikiran, fa'adda ma awjabahu asy-syara, maka dia saya mampu untuk menunaikan apa yang diwajibkan oleh syariat. Fi malin, yang berurusan tentang harta. Au haqqin, atau yang berkaitan dengan hak yang harus dia tunaikan. Hak yang harus dia tunaikan yang berkaitan dengan harta. Maka ketika dia mampu menunaikan apa yang Allah wajibkan yang berkaitan tentang sebuah kewajiban harta, maka sungguh faza wa najah. Dia akan menang, damai, dan mendapatkan kebahagiaan. Walam yafus, dan tidak akan merasakan kemenangan, ketenangan. Man bakhil, ketika seorang itu bakhil, siapapun dia, wasyahad bihi nafsuh, dan senantiasa dirinya itu terselimuti dengan sifat syuh, yaitu kekikiran, atau semakna tentunya yaitu dengan kebakhilan. Ini penutup ayat. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji. Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang mampu mengeluarkan hartanya saat dalam keadaan lapang dan saat dalam keadaan kesulitan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat orang-orang muhsinin adalah wa yunfiquna fis sarai wal dharra, dan mereka mampu untuk menginfakkan harta mereka saat mereka dalam keadaan lapang dan saat mereka dalam keadaan kesulitan. Subhanallah, ini golongan orang-orang yang Allah katakan sebagai al-muhsinin. Dan inilah yang merasakan ketenangan dalam kehidupan. Orang yang merasakan ketenangan dalam kehidupan. Maka dalam penutup ayat Allah katakan, وَمَنْ يُوْقَ شُّعَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dalam kisah yang telah kita bacakan, mereka adalah umat yang mampu untuk ridha. Menerima dari setiap perkara yang telah Allah putuskan yang berkaitan dengan harta mereka. Dalam semua kondisi. Sebagaimana ketika kaum muhajirin datang ke kota Madinah dengan tanpa harta yang mereka bawa dan mereka miliki, sehingga kaum muhajirin menyambut dengan hati mereka dengan penuh kebahagiaan, mereka membagi hartanya dan tempat tinggalnya. Dan kemudian setelah itu ketentuan yang berkaitan dengan faid, mereka rela, mereka ridha, tidak mendapatkan sedikit pun dalam keadaan mereka juga orang yang butuh. Walau kana bihim khasasah, selayaknya para muhajirin mereka juga ada yang fakir, tapi keputusan Allah pasti ada hikmahnya. Maka yang berkait dengan harta yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dikatakan secara umum dengan kata-kata as-sadaqah. Dan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, as-shadaqah berakar kata dari kata-kata apa? Shadaqah, yang jujur dalam membenarkan. Shadaqah as-siddiq, ingat kata-kata shadaqah yang membenarkan. Artinya bahwa orang yang mampu mengeluarkan hartanya di jalan Allah, orang yang seperti ini adalah orang yang memiliki kejujuran, keimanan kepada Allah. Kenapa demikian? Karena interaksi dengan harta merupakan interaksi yang paling berat dari seorang hamba. Dikarenakan harta habibun ila nafsi, merupakan sesuatu yang paling dicintainya, sehingga seorang tidak akan mengeluarkan harta itu kecuali kepada sesuatu yang dicintainya atau kembali kepada kepentingan yang ada. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Perhatikan ayat yang subhanallah menunjukkan kesempurnaan karakter yang dimiliki oleh para sahabat. Dan juga bagaimana mereka menjaga diri mereka dengan harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka. وهم التابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة. Ini maksudkan adalah mereka orang-orang yang datang yang mengikuti lahum mereka bihsanin, dengan kebaikan, dengan bimbingan, dengan ilmu, ila yaumil qiyamah, sampai ke hari kiamat. Keadaan mereka adalah segolongan umat yang selalu yaqulun, selalu berdoa, selalu berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, ighfir lana, berikan ampunan kepada kami, wali ikhwanina, dan berikan ampunan kepada saudara-saudara kami, alladzina sabaquna, yang telah mendahului kami, bil iman, dengan keimanan. Ya, perhatikan secara berurut tentunya bahwa umat yang pertama kali beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dari kalangan muhajirin. Ini yang pertama kali. Dari kalangan lelaki dewasa, siapa yang pertama beriman? Siapa? Abu Bakar. Dari kalangan wanita dewasa yang paling pertama siapa? Khadijah. Ini dari kalangan dewasa. Kalau di kalangan remaja siapa? Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan muhajirin yang kemudian terus diikuti setelahnya penduduk Mekah yang lainnya, dari kalangan orang-orang Quraisy, dari semua golongan, sampai tentunya dari kalangan orang-orang yang strata mereka dari kalangan budak. Ini yang pertama kali. Berikutnya adalah orang-orang Ansar. Berikutnya adalah orang-orang Ansar. Bagaimana kecintaan, loyalitas semakin tingginya kaum Ansar kepada muhajirin. Mereka senantiasa mendoakan kepada orang yang telah mendahului mereka dengan kebaikan. Ini bentuk loyalitas. Dan sifat inilah yang diwarisi umat-umat yang setelahnya. Dikatakan, wahumut tabi'un lahum. Orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka. Bihsanin, dengan kebaikan, dengan ilmu, dengan bimbingan, ila yaumil qiyamah. Karakter ini mereka miliki sampai hari kiamat. Itu mereka senantiasa yaquluna rabbana, senantiasa mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbana ighfir lana, ya Allah berikan ampunan kepada kami. Ini adab dalam berdoa. Sebelum kita lanjutkan, ini adab dalam berdoa. Ketika kita berdoa, maka dimulai dengan kita mendoakan kebaikan bagi diri kita, kemudian berikutnya kepada orang lain. Karena yang paling fakir, yang paling membutuhkan kebaikan, dimulai adalah diri kita. Karena Allah katakan, Qu anfusakum wa ahlikum neraka. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Maka dalam adab berdoa seperti itu. Coba perhatikan doa kita kepada orang tua kita. Apa mulainya? Apa mulainya? Dimulai dengan apa? Rabbi ighfirli. Baru kemudian disebutkan apa? Orang tua kita. Ini adab dalam berdoa. Bukan dimulai dari yang lain, kemudian baru diri kita. Maka di sini juga dicontohkan doa yang baik, tentunya sangat baik. Saya yakin tentunya sebagian kita sudah hafal atau mungkin semuanya. Rabbana ighfir lana. Baru setelah itu wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Maka sering kita dapatkan para ulama ketika mereka mendoakan, mereka mulai dengan dirinya atau secara bersama. Lafaz doanya untuk bersama. Bagi yang membaca dan yang mendengarkan, atau dimulai untuk dirinya kemudian yang lainnya. Kemudian الذين يحبون السابقين من المهاجرين والأنصار ويستغفرون لهم الذين يحبون dan orang-orang yang senantiasa mencintai as-sabiqin dari kaum pendahulunya min al-muhajirin dari kalangan orang-orang muhajirin wal-ansar demikian pula dari kalangan orang-orang ansar ويستغفرون لهم dan senantiasa memohonkan ampunan untuk mereka. Ini loyalitas orang-orang yang beriman kepada orang-orang yang beriman yang hidup sebelumnya. Dan ini tentunya berseberangan dengan akidah Syiah yang tidak pernah tentunya sedikit pun bahkan yang keluar bukanlah doa kebaikan untuk para sahabat, bahkan doa keburukan untuk para sahabat. Doa keburukan untuk para sahabat. Pelaknatan kepada para sahabat. Yang kemarin baru merayakan hari Id mereka. Id yang paling besar. Id yang paling besar yang mereka miliki. Namanya Idul Ghadir. Sebelum hari raya berikutnya, yaitu 10 Muharram. Namanya Idul Ghadir. Dan mereka, kebencian mereka kepada para sahabat, subhanallah. Cacian, makian. Dan rela untuk mati dalam keadaan apapun, yang penting mencaci para sahabat. Di Arab Saudi kemarin, bahkan ini, pada musim haji bahkan, ada orang Syiah, ketika diingatkan, malah semakin keras mencacinya. Dicaci para sahabat. Biasanya mereka, kalau di Madinah, menyembunyikan, tidak berani mencaci. Mungkin mereka bertaqiyah, atau mereka pakai bahasa Persia, kalau orang Iran, dan diucapkan dengan pelan sehingga tidak diketahui bahwasanya dia baru mencaci. Tapi ada satu orang yang berani dengan suara keras. Ditangkap, alhamdulillah. Dan sebagaimana ketentuan hukum yang tetap dalam kondisi seperti ini, hukumannya adalah hukuman mati. Dan sebentar lagi akan dilaksanakan hukuman pemenggalan kepala kepada orang yang mencaci sahabat-sahabat Nabi. Dan ini tentunya upaya pemerintah Kerajaan Arab Saudi dalam menjaga kemuliaan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Maka coba perhatikan keadaan orang-orang yang beriman yang hidup setelahnya, setelah para sahabat. Setiap masa mereka selalu mendoakan kebaikan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan janganlah ya Allah kau jadikan pada hati kami ghillan lil ladzina amanu. Jangan engkau jadikan pada hati kami kedengkian kepada orang-orang yang beriman. Lain hanya dengan orang Syiah. Puncak keimanan adalah kedengkian kepada para sahabat. Bahkan mereka meminta kedengkian. Menjadikan cacian kepada para sahabat itu ibadah yang mulia. Allahumma musta'an. Ghil, kedengkian, makna adalah ghishan wa bughdan wa hasada. Semua bentuk yang memiliki arti curang, amarah, hasad kepada pendahulunya dari kalangan orang-orang yang beriman. Artinya ya Allah, jangan kau jadikan pada hati kami sifat atau watak yang berani berbuat curang kepada para sahabat, kepada orang-orang yang beriman. Dan juga jangan sampai ada kebencian pada hati kami terhadap mereka. Dan jangan pula ada hasad sedikit pun terhadap generasi yang mulia yang telah mendahului mereka. Fayadkhulu fi dhalika as-sahabati dukhulan awwaliyan likaunihim asyrafal mu'minin wa likauni siyaqi fihim. Tentunya kata beliau, para sahabat merupakan orang generasi yang paling utama untuk kita mendoakan kebaikan kepada mereka. Kenapa? Likaunihim asyrafal mu'minin, karena mereka adalah orang-orang yang paling utama. Asyraf, orang yang paling utama dari kalangan kaum mu'minin. Ini para sahabat paling utama. Kalau dalam bahasa Ibn Mas'ud, ketika kenapa para sahabat menjadi orang yang paling utama yang harus kita ikuti, beliau katakan li'annahum khairuhum quluban, umat yang paling bersih hatinya. Khairuhum quluban wa a'maquhum ilman, dan umat generasi yang paling dalam ilmunya. Wa aqalluhum takallufan, dan paling sedikit, paling tidak suka membebani dirinya dengan amalan yang tidak ada bimbingannya. Ini para sahabat. Sehingga dikatakan sebagai asyraful mu'minin, orang yang paling utama dari kalangan kaum mu'minin. Pernah kita sampaikan tentunya sebuah logika sederhana yang menunjukkan kejahatan Syiah. Kalau orang Yahudi ditanya, siapa umat yang terbaik setelah Nabi Musa? Orang Yahudi menjawab, pengikut Nabi Musa yang setia, yang hidup bersamanya. Orang-orang Nasara, kalau ditanya siapa yang terbaik setelah Isa? Sahabat-sahabatnya, Hawariyun. Hawariyun. Bahkan Allah sifati kebaikan kepada orang-orang yang mengikuti Nabi Isa, Hawariyun. Tapi kepada Syiah, kalau ditanya siapa orang yang paling jahat di atas muka bumi, yang paling jelek, mereka katakan sahabat-sahabat Nabi. Kalau orang Yahudi ditanya siapa yang terbaik generasi setelah Nabi Musa, jawabannya apa? Sahabat-sahabat Nabi Musa. Demikian pula orang Isa, Nabi, kalau ditanya orang-orang Nasara, siapa yang terbaik setelah Nabi Isa, mereka akan menjawab para Hawari. Yang terbaik adalah para Hawari, para sahabat-sahabat Nabi Isa yang setia. Tapi kalau ditanya kepada orang Syiah, siapa orang yang paling jahat setelah atau yang hidup di atas muka bumi ini, maka mereka menjawab sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka. Sehingga cacian mereka bagian daripada zikir. Cacian mereka bagian daripada zikir mereka. Walayahumillah. Makanya pembunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, siapa namanya? Pembunuhnya Abu Lu'lu' Al-Majusi. Jelas dia sebagai Majusi. Abu Lu'lu' Al-Majusi. Kuburannya subhanallah. Lebih mewah kuburan Abu Lu'lu' dari masjid ini. Lebih mewah kuburan siapa? Abu Lu'lu' Al-Majusi di Irak sana. Lebih mewah daripada masjid ini. Dan keutamaan berkunjung ke pembunuh Umar ini bagi mereka keutamaan yang demikian besar, berbondong-bondong para wanita, lelaki dalam rangka memuliakan pembunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian, faman wajada fi qalbihi lahum ghillan karrafidhah faqad asabahu nazghun minasy syaitan. Maka siapapun yang di hatinya ada kedengkian kepada para sahabat, karrafidhah, sebagaimana orang-orang rafidhah, faqad asabahu nazghun minasy syaitan, maka sungguh orang ini telah disesatkan oleh syaitan, telah dipalingkan oleh syaitan. Wa halla bi nasibun wafir min isyanillah, dan yang lebih dahsyat lagi, orang ini telah memiliki bentuk kemaksiatan yang sangat besar kepada Allah. Perhatikan, orang yang membenci para sahabat, artinya orang ini telah memberikan atau memiliki bentuk kemaksiatan, penentangan yang besar kepada Allah. Kenapa demikian? Bi'adawati awliya'ih, karena mereka orang-orang rafidah telah memusuhi wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang memusuhi wali-wali Allah berarti memusuhi siapa? Allah. Dan para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, para sahabat awliya Allah, para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar sebagai yang disebutkan adalah afdalun nas ba'dal anbiya, orang yang terbaik setelah para nabi secara mutlak. Orang yang terbaik setelah para nabi siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Bagaimana mungkin dikatakan sebagai wali Allah? Demikian pula para sahabat-sahabat yang lainnya. Maka orang yang memusuhi mereka berarti memang demikian besar permusuhan mereka kepada Allah, karena mereka telah memusuhi wali-wali Allah subhanahu wa taala. Bi'adawati awliyaih, mereka telah menanamkan permusuhan kepada para wali-walinya. Wa khairi ummati nabiihi, dan memiliki permusuhan yang besar kepada umat yang terbaik dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaysa lahu fil fai haqqun, orang yang seperti ini sekiranya terjadi peperangan atau ketika mendapatkan fai, pencaci-pencaci para sahabat ini tidak mendapatkan hak. Wa kadzalika man sabbahum aw adzahum aw tanaqqasahum, dan masuk secara umum tentunya siapapun yang mencela para sahabat walaupun bukan orang Syiah atau meyakini para sahabat, atau menjatuhkan martabat para sahabat. Mereka tentunya, subhanallah, na'udzubillah, umat yang telah memiliki permusuhan yang besar kepada Allah dan tidak mendapatkan hak dari harta kaum muslimin atau dari harta fa'i. Wala'iyadzubillah. Ini ayat yang ke-10 yang membimbing kita untuk mencintai umat yang Allah cintai dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan secara umum tentunya loyalitas kita kepada orang-orang yang beriman, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, yang telah mendahului kita, pada doa kita. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan memang subhanallah, tidak ada yang lebih tenang dalam kehidupan melebihi seseorang yang Allah cabut atau Allah jaga dari sifat kedengkian kepada orang-orang yang beriman. Demikian ayat yang ke-10 dan insyaallah ayat yang berikutnya, ayat yang ke-11, kita baca pada waktu yang lainnya. والله أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.